lipatan Malioboro. Nganti wengi aku dewean no kono. Lalu lintas pateng sliwer maneko warno. Dora ngerti rasa neng ati eng dodo. Malioboro sekseno no lelakonku. Nganti saiki tresnaku rosliramu. Tansah tak siram tetesing aloku. Nganti sok kapan sliramu eleng aku. Kapan seliramu?